ambil tanda cintamu, bawalah hati indah berseri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bunga hatimu. Lenyaplah kesan hampa bulana, semarak kini medan berbakti, berhiaskan niat warna-warni, bagaikan kembang mekar berseri. Bawalah senandung pasrah berkenan mengambil bakti dirimu. Lenyaplah kesan hampa bulana, semarak kini medan berbakti, berhiaskan niat warna-warni, bagaikan kembang mekar berseri. Bawalah senandung pasrah diri ke berkenan mengambil bakti dirimu. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bakti dirimu.